Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Adhamillah rahimahni Allah. Assalamualaikum. Kita lanjutkan turu kita di pertemuan yang ke-6. Ini screen-screennya sudah tampil belum ya? Sudah Ustaz. Kitabnya sudah ya? Sudah. Baik, alhamdulillah. Sudah, Ustaz. Ya, kita masuk ke sholat-sholat yang diharamkan dari sisi waktunya itu, ya, atau dengan kata lain waktu-waktu yang diharamkan di situ mengerjakan sholat. As-salatu al-muharramatu min haitsu al-waqtu, salat-salat yang diharamkan dari sisi waktu pengerjaannya. Dari sisi waktu ya, sehingga keluar dari qaid ini, yaitu salat yang dilarang diharamkan dari sisi tempat. Misalnya tempatnya adalah tempat rampasan, curian, seperti itu ya. Nah, ini waktunya bukan tempat. Qala al-musannifu rahimallahu taala tahrumu as-salatu allati la sababa laha aw laha sababun mutaakhirun fi ghairi harami makata fi khamsati awqatin. Diharamkan salat yang salat itu la sababa laha, tidak punya sebab, yaitu salat yang tidak punya sebab, misalnya salat sunnah mutlak. Ya, dia enggak ada sebab karena apa itu kan. Jadi hanya sekedar sholat, waktunya tidak ada apa, juga enggak ada batasan waktu, enggak ada sebabnya. Ini contohnya sholat sunnah mutlak, ya. Ini diharamkan, nanti masuk dalam keharaman ini. Au laha sababun mutaakhirun, atau sholat tersebut punya sebab tapi sebabnya mutaakhir. Ya. Ini nggak bisa anu ya bawahnya ya. Kalau diginikan. Atau sholatnya mempunyai sebab tapi mutakhir, contohnya adalah sholat istikharah dan sholat sunnah ihram. Jadi sholat yang punya sebab itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu mutaqaddim, ya. Kemudian ada sebabnya muqarin, ada yang ketiga sebabnya mutakhir. Nah, yang masuk dalam larangan ini yang sholat yang punya sebab, sebabnya mutakhir. Sehingga kalau sholatnya sebabnya mutaqaddim atau sebabnya muqarin, tidak masuk dalam larangan waktu-waktu ini. Ya. Jadi masuk dalam larangan waktu ini yang tidak punya sebab seperti sholat sunnah mutlak dan sholat yang punya sebab, sebabnya mutakhir, contohnya adalah sholat istikharah dan sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram. Maksudnya mutakhir gimana? Dia kan sholat dulu baru meminta pada Allah untuk dimantapkan atau diberi petunjuk pilihan, ya seperti itu kan. Berarti dia sholat dulu, sebabnya menyusul. Demikian pula sholat sunnah ihram, dia sholat dulu baru setelah itu ihram. Ya. Ini namanya sebabnya belakangan. Nah, sholat yang sebabnya belakangan ini kan bisa jadi sebabnya cancel, nggak jadi gitu loh. Misalnya dia sudah sholat sunnah ihram, kemudian nanti nggak jadi ihram. Nah, dia berarti apa? Sebabnya lemah, ya sebabnya lemah. Makanya itu di antara penjelasan dari fuqaha seperti itu ya. Nah, beda dengan sholat yang sebabnya mutaqaddim, contohnya sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah, wudhu. Nah, dia masuk masjid dulu, nah, baru dia sholat. Jadi sebabnya itu muncul dulu, yaitu masuk masjid. Sebabnya muncul dulu, yaitu dia sunnah wudhu, wudhu dulu. Nah, kalau ini yang sebabnya mutaqaddim, tidak mengapa, di waktu-waktu terlarang. Kemudian yang sebabnya muqarin, biasa dicontohkan adalah sholat gerhana. Ya, sholat apa? Gerhana. Ini juga tidak mengapa. Tidak masuk dalam larangan. Tarumu as-shalatu allati la sababa laha aw laha sababun mutaakhirun fi ghairi harami makata fi khamsati awqatin. Kemudian beliau mengatakan ini selain di tanah haram Makkah. Kalau di tanah haram Makkah ini mutlak tidak ada larangan, ya. Bebas dari larangan. Yaitu waktu-waktu tersebut adalah lima waktu. Ada lima waktu. Lima waktu ini, tiga waktu berkaitan dengan waktu. Nah, tiga waktu berkaitan dengan waktu itu sendiri. Tanpa melihat bahasanya orang itu sudah sholat atau belum. Nah, nanti kita sebutkan ya. Kemudian dua waktu berkaitan dengan perbuatan orang tersebut. Apakah dia sholat atau belum. Kita lihat perincinya 11 saja sebelum takliknya. Yaitu apa saja? Waqti tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Yaitu waktu ketika terbit matahari sampai meninggi seukuran tombak, yaitu sekitar 7 dzira' dalam pandangan mata. Ini atau yaitu 4 derajat dari terbitnya, dan 1 derajat itu adalah 4 menit, sehingga 4 derajat adalah 16 menit. Sehingga sampai sekitar 16 menit dari terbitnya. Ya. Jadi pas terbitnya ada larangan ya, sampai nanti meninggi seukuran itu. Wa waqtil istiwa, kemudian waktu istiwa. Ini waktu istiwa adalah waktu ketika matahari persis di tengah-tengah kita ya, di tengah-tengah langit. Dan ini waktu yang sangat sempit ya, sangat sempit. Hanya sebentar. Tapi kenapa waktu itu bisa apa terlarang? Karena memang juga bisa masuk apa? Karena sholat itu bisa nanti bertepatan dengan itu, yaitu ketika takbiratul ihram, ya. Sehingga kalau nanti pas takbiratul ihram bertepatan dengan istiwa, ya itu nanti tidak sah, ya. Jadi hanya sebentar, waktunya sebentar, ada yang mengatakan tidak cukup untuk melakukan sholat. Tidak cukup untuk melakukan sholat. Hanya mungkin hitungan detik seperti ya, Allah Ta'ala sebab. Jadi hanya sebentar, tapi sebentar ini bisa bertepatan dengan takbiratul ihram gitu maksudnya. Ya, pas takbiratul ihram itu pas waktu istiwa, nah itu baru nanti terkena larangannya. Dan yang ke delapan, yang taib fi ghairi, sudah ada keterangan di matan, fi ghairi yaumil jum'ati hatta tazula. Larangan untuk sholat ketika istiwa ini di selain hari Jumat ya, sampai nanti tazula sampai zawal itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Nah, kalau sudah masuk waktu zuhur berarti ya sudah waktunya zuhur, enggak dilarang kan gitu. Yang dilarang ketika apa? Istiwa. Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, waqtil isfirar hatta taghruba. Ketika matahari mengenung sampai tenggelam, Ini setelah asar ya. Kemudian nanti sampai apa? Sampai sempurna tenggelam. Kemudian wa ba'da fi'lil asri hatta taghruba. Setelah melakukan sholat asar sampai tenggelam pula. Ya, ini kalau yang ini berkaitan dengan perbuatan. Ya. Catatan kaki meskipun itu dijamak dengan waktu zuhur. Maksudnya dia sholat asarnya dimajukan bersamaan dengan sholat apa? Zuhur. Maka setelah sholat asar nggak boleh melakukan sholat lagi. Yang sholat tadi ya. Yang sholat la sababa laha atau laha sababun mutaakhirun. Ya. Kemudian yang ke berapa ini? 5. Wa ba'da fi'li subhi hatta tatlu'a. Setelah melakukan sholat subuh sampai terbit matahari. Dua terakhir ini berkaitan dengan perbuatan. Ya, tergantung dia sholatnya kapan. Misalnya dia sholatnya sholat asar jam 4. Maka kalau setengah 4 ya boleh dia. Boleh enggak dia sholat sunnah mutlak setengah 4? Boleh kan? Karena dia belum sholat asar. Dia belum apa? Sholat asar. Nah, yang satunya misalnya sholat asarnya adalah jam 3:15, maka setengah 4 dia enggak boleh sholat. Karena apa? Dia telah melakukan sholat asar. Nih, yang dua terakhir yaitu ba'da tadi ba'da fi'lil asr sama ba'da fi'lis subhi, ini berarti tergantung dengan masing-masing orang melaksanakannya kapan, ya. Jadi dua itu berkaitan dengan fi'il, ya. Yang tiga pertama yaitu tiga tadi berkaitan dengan waktu, ya. Ya, tadi di catatan kaki disebutkan wasnani dua itu berkaitan dengan perbuatan seorang. Maka faman fa'alaha harumat alaihi as-salatu al-madhkuratu. Maka orang yang telah salat maka diharamkan baginya salat yang telah disebutkan tadi. Yang belum melakukan sholat berarti belum. Tadi contohnya orang sholat asar, ada yang jam 4, ada yang 3:15. Ya. Kalau sholatnya jam 4, berarti setengah 4, dia belum sholat asar, boleh sholat sunnah mutlak. Tapi kalau dia sholatnya jam 3:15, maka setengah 4 enggak boleh sholat sunnah mutlak, karena sudah sholat asar. Demikian sholat subuh juga sama, kasusnya seperti itu. Tergantung orangnya. Tapi kalau yang berkaitan dengan apa waktu, nah, tadi ya tidak berkaitan dengan perbuatannya. Surutu wujubi sholat, syarat wajib sholat. Surutu wujubi sholat sitatun. Syarat wajib sholat ada 6. Ini di sini sholat fardu. Yang pertama al-islamu islam. Maka orang kafir asli ini tidak dituntut di dunia. Karena tidak sah kalau dia melakukan sholat. Adapun orang murtad, maka dia dulunya muslim ya, murtad dulunya muslim. Sehingga nanti dia kalau misalnya masuk Islam lagi, dia wajib mengkodok sholat yang ia tinggalkan ketika dia murtad. Kalau kafir asli kan tidak. Jadi ada namanya kafir asli, al-kafiru, al-asliyu, ada namanya murtad. Nah ini beda hukumnya ya. Hukumnya. Kalau orang kafir asli masuk Islam, dia enggak mengkodok sholat yang tidak dikerjakan karena dia juga kafir dulu. Tapi kalau orang murtad, kemudian dia masuk Islam lagi, selama dia murtad, sholat yang ia tinggalkan, misalnya dia murtad 3 tahun ya, berarti mengkodok sholat selama 3 tahun. Yaitu selama rentang waktu dia murtad. Wal buluhu balik. Sehingga tidak ada kewajiban sholat bagi sobi yang belum balik, akan tapi diperintahkan jika umurnya sudah 7 tahun dan sudah tamyiz. Jadi di sini lihat di catatan kaki. Ini catatan kaki tidak semua kita baca dan tidak mesti kita baca Arabnya ya. Kita menyingkat waktu. yaitu kalau umurnya 20 tahun dan sudah tamis, ya itu diperintah. Jadi perintah untuk memerintahkan anak untuk sholat itu ketika terpenuhi dua syarat. Satu, sudah 7 tahun. Dua, sudah tamis. Ya harus terpenuhi dua-duanya. Tidak boleh salah satu saja. Dia 7 tahun belum tamis, ya enggak wajib. Ya. Enggak wajib diperintah. Demikian pula kalau dia sudah tamyiz tapi belum 7 tahun. Kemudian untuk yang 10 tahun ketika meninggalkan sholat, maka kalau sudah 10 tahun maka dipukul dengan pukulan memperingatkan dia. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat wajib al-aqlu, yaitu berakal. Tadi belum kita jelaskan syarat wajib, syarat apa? Syarat ini kalau terpenuhi berarti dia diwajibkan sholat. Kalau syarat ini ada yang tidak terpenuhi, dia tidak wajib atau belum wajib sholat. Ya, seperti itu maksudnya, syarat wajib. Karena ada syarat sah, ada syarat wajib. Kalau syarat sah, kalau tidak terpenuhi tidak sah. Kalau syarat wajib, kalau tidak terpenuhi, maka syarat wajib tidak terpenuhi, maka dia belum wajib, ya. Belum wajib. Al-aqlu berakal. Kalau orang gila bagaimana? Maka tidak wajib bagi orang gila. Kemudian orang yang pingsan al-mughma alaih. Kemudian orang yang yaitu sakron. Yaitu orang yang mabuk. Sebentar ya. Ya, bismillah. Keluar dari kata gila, kata akal berakal, majnun gila, mukma alaih, pingsan, kemudian mabuk, maka di sini disebutkan tidak ada qadha kalau dia tidak muta'addi. Dari orang-orang yang disebutkan tadi, muta'addi bagaimana? Ya, dia menyalahi, menempuh sebab untuk jatuh ke dalam mabuk misalnya. Itu nanti mengkodok, ya. Disebutkan di sini gila pingsan mabuk. Ini tidak mengkodok, ya. Tidak kodok sholat, ya. Ketika tidak muta'addi, ya. Dia tidak menempuh sebab-sebab yang menyebabkan itu. Jadi kalau dia muta'addi, ya, menempuh sebab-sebab yang menyebabkan itu semua, terjatuh dalam gila, pingsan, dan mabuk, maka dia mengkodok sholatnya. Wa naqau 'anil haidhi wan nifasi. Terbebas, terbersihkan, bersih, terbebas dari haid dan nifas. Maka orang yang haid dan nifas tidak wajib sholat. Dan juga tidak ada kewajiban qadha, bahkan haram qadha. Bal yahrumu alaihima al-qadha'u. Ini menurut Ibnu Hajar. Haram. Menurut Ar-Ramli, itu yan aqid. Teranggap naflan, teranggap kalau dia mengqadha, teranggap sholat sunnah tanpa pahala. Ya, untuk apa? Tanpa pahala kan? Tapi seperti itu, teranggap sholat sunnah tanpa pahala. Kalau misalnya dia mengkodok gitu ya. Wa naqau 'anil haidhi wan nifasi wa bulughu dakwah, telah sampai padanya dakwah. Sehingga tidak wajib bagi orang yang tidak sampai dakwah padanya. Misalnya dia hidup di pucuk gunung, di pelosok yang enggak ada dakwah sama sekali. Ya, biasanya ini dimasukkan ke dalam uzur jahal. Kalau dalam madhab itu ada dua. Satu, orang yang yaitu apa, jauh dari ulama, intinya dakwah tidak sampai sana. Yang kedua, orang yang baru saja masuk Islam. Ya, sudah masuk Islam, itu namanya dia diberi uzur jahal. Kalau dia sudah hidup di lingkungan kaum muslimin, ya kan, nggak ada uzur jahalnya, harus belajar ya. Sehingga, dan mereka tidak wajib qadha jika satu saat telah sampai dakwah padanya. Ya, menurut di sini, menurut Ar-Romli, kalau menurut Ibnu Qasim wajib qadha. Jadi misalnya dia sudah 5 tahun nggak sholat karena nggak tahu, nggak sampai dakwah. Habis itu ada dakwah masuk, menjadi tahu dia kewajiban sholat, kemudian sholat. Yang 5 tahun ditinggal bagaimana? Nggak ada kewajiban untuk mengqadha. Kemudian yang terakhir, syarat wajib terakhir, wasalamatul hawasi, selamat panca inderanya. Artinya apa? Panca inderanya apa? Berfungsi normal. Salamatul hawas. Di sini lebih di kaitannya inderanya di situ adalah yaitu indera penglihatan dan pendengaran, ya. Sehingga tidak ada kewajiban sholat bagi orang dia terlahir dalam keadaan buta dan tuli, meskipun dia bisa berbicara, ya. Dia bisa bicara, tapi melihat tidak bisa, mendengar nggak bisa. Terus bagaimana cara ngajari sholat? Bagaimana cara memberitahu pada dia bahasanya ini sholat wajib? Ya kan nggak bisa, meskipun dia bisa ngomong, ya. Dan tidak ada qadha jika satu saat ya kemudian panca inderanya normal. Di salamatul hawas ini normalnya apa? Fungsi dari panca indera yang di sini lebih ke pendengaran dan penglihatan. Baik, itu tadi ada 6 syarat wajib. Syarat wajib sholat. Sehingga kalau enggak terpenuhi, belum ada kewajiban sholat baginya. Arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Arkanus sholati sab'ata asyara. Rukun-rukun sholat ada 17. Ya. Ini dengan menghitung tumakninah yang 4 sebagai rukun. Ini sama dengan yang ada di kitab Raudhatut Thalibin. Ini beberapa fuqaha itu menghitungnya beda-beda meskipun hakikatnya sama. Ya, kalau tumakninah itu kan ada 4 nanti ya. Tumakninah itu ada 4, yaitu tumakninah ketika rukuk, tumakninah ketika i'tidal, tumakninah ketika sujud, tumakninah ketika duduk di antara 2 sujud. Ada 4 tumakninah. Kalau 4 tumakninah ini dihitung semuanya satu-satu, jumlahnya di sini 17 ya. Ya. Kalau tidak dihitung, tumakninahnya tidak dihitung, 4 ini enggak dihitung. Kalau enggak dihitung ya itu sudah melekat ya. Tidak dihitung rukun tapi dia sudah melekat di rukun. Ya berarti dikurangi 4 13. Kalau dihitung 1 tumakninahnya berarti 14. Cuman itu perbedaannya. Tawanannya itu perbedaannya, dihitung enggak tumakninahnya. Dihitung dalam hitungan enggak? Ya meskipun tetap tumakninah itu harus ada, tapi dihitung tersendiri enggak? Ada yang dihitung tersendiri jadi 4. Ada dihitung 1, ada yang enggak dihitung ya. Enggak dihitung sudah melekat sehingga jumlahnya 13. Yang pertama an-niyatu yaitu niat. Niat itu di dalam hati. Dan di catatan kaki lihat di situ ada beberapa perincian tentang niat. Kalau sholat sunnah mutlak ya, maka hanya wajib, jadi niat ini kan wajib. Nah, ketika niatnya harus mengandung unsur. Nah, untuk sholat sunnah mutlak harus ada satu unsur, yaitu fi'lu sholah. Jadi dia harus niat, biasanya apa yang dikerjakan itu adalah sholat. Ya. dengan kalau diwakilkan dengan kata-kata itu usoli. Nah, kalau sholat sunnah mutlak itu harus ada usoli. Dia harus meniatkan itu sholat. Jadi ini sholat itu ada tiga macam dari kategori ini ya, tingkatan. Satu, sholat sunnah mutlak. Dua, sholat sunnah yang punya sebab atau waktu. Tiga, sholat fardu. Nah ini nanti unsurnya yang harus diniatkan beda-beda. Kalau sholat sunnah mutlak, niatnya harus unsurnya satu saja, harus meniatkan sholatnya. Kalau sholat sunnah yang muakot, yang punya waktu, dan juga atau punya sebab, seperti sholat id, sholat sunnah zuhur, ya. Jadi sholat sunnah yang ada waktunya atau ada sebabnya, ya, sholat khusuf, ya, maka harus ada dua unsur. Unsur pertama, harus dia meniatkan yaitu sholatnya, sama seperti tadi, namanya fi'alus sholah. Kemudian unsur kedua harus ada ta'yin. Ini sholat apa jenisnya? Misalnya, ini sholat qobliyah zuhur, yaitu ta'yin. Enggak bisa qobliyah zuhur, dia sholat qobliyah zuhur, kok niatnya usholi saja enggak cukup. Jadi ada di ta'yin ini apa? Ini qobliyah zuhur, atau ba'diyah zuhur. Nah, dia sholat duha, maka harus juga di ta'yin. Ini sholat apa? Sholat duha. Ya. Berarti usholi duha, ya misalnya. Usholi qobliyah zuhur, misalnya seperti itu. Sehingga ada dua unsur yang harus dipenuhi. Harus termuat di situ. Jadi dia sadar ada dalam hatinya itu seperti itu. Kemudian yang tingkatan berikutnya sholat fardu. Ini ada tiga unsur tambah. Paling banyak sholat fardu. Jadi fi'lu sholah, usholi. Kemudian ada ta'yin. Kemudian ada fardiyah. Niat biasanya itu fardu. Misalnya usholi fardu zuhri. Ada fardonya. Nah, ini namanya niat fardiyah. Kalau al-zuhr itu ta'yin. Jadi harus ada tiga. Minimal tiga. Unsur untuk sholat, untuk niat sholat fardu ada tiga. Yaitu fi'lu sholah usholi, kemudian fardiyah, fardu, usholi fardu. Kemudian ta'yin, zuhri atau al-asri, ya, dan seterusnya. Ini hukumnya wajib. Kemudian kalau untuk berjamaah, kalau dia sebagai makmum, wajib tambahi niat menjadi makmum. Ya, nanti ada di bab sholat berjamaah. Baik, kita lanjutkan. Rukun yang kedua, takbiratul ihram. Yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu adalah ucapan, ya. Jadi ucapan takbir itu bukan mengangkat tangan, ya. Kadang kita dapatkan ada yang nampaknya enggak mengucapkan, ya. Ya Allah alam bisawab, mungkin pelan, tapi itu perlu kita perhatikan, ya. Jangan sampai kita cuma diem saja, ya, misalnya di batin takbirnya ini enggak sah. Atau komat kamit tapi enggak keluar suara. Jadi harus ada talafut, harus qiraah. Qiraah itu harus ada suara yang muncul, dia terdengar oleh diri sendiri. Enggak bisa dia cuma tangannya diangkat, enggak ada keluar suara apa-apa, ini enggak sah. Dia enggak melakukan takbiratul ihram. Hanya melakukan mengangkat tangan. Kalau tangan diangkat malah enggak diangkat tangannya enggak apa-apa. Karena itu sunnah. Tapi kalau lafaz Allahu Akbar tidak terlafazkan, maka tidak sah. Itu perlu kita perhatikan, ya. Sepertinya sepele, kan, tapi kalau tidak punya ilmunya bisa terjadi apa? Kesalahan fatal. Kemudian yang diucapkan tadi Allahu Akbar ya, Lahul Jalalah. Sehingga tidak bisa misalnya dengan Ar-Rahman seperti itu. Di catatan kaki tidak mengapa kalau diberi diselai ya, diselingi dengan sifat di antara lafzul jalalah dengan akbar. Misalnya atau misalnya sebelumnya akbarnya diberi alif lam Allahu al akbar itu tidak mengapa, atau diberi sifat Allahu al jalilu akbar. Ya, itu sebenarnya banyak perincian, tapi ya kita cukupkan di situ saja ya. Tidak semua apa yang dirincikan dalam satu masalah, kemudian kita sebutkan semuanya. Nanti ada waktunya sendiri-sendiri. Yang berikutnya, walqiyamu fil fardhi, berdiri pada untuk sholat fardu. Ya, kalau sholat sunnah kan boleh duduk meskipun mampu berdiri. Kalau sholat fardu wajib berdiri jika mampu. Di catatan kaki disebutkan meskipun fardu kifayah dan semisal dengan ini adalah yang serupa dengan fardu yaitu sholat yang diulang. Jadi ada sholat fardu nanti diulang. Ya, dia kan statusnya bukan fardu. Maka karena bentuknya seperti fardu tetap wajib berdiri. Kemudian sholatnya anak kecil belum wajib sholat, tapi dia bentuknya seperti bentuk sholat fardu maka wajib berdiri. Ini jika mampu. Jika tidak mampu maka dia duduk dengan bentuk duduk apapun, tapi yang paling afdol duduk iftirash. Ya, boleh dengan tawaruk, boleh dengan tarobuk yaitu bersila. Tapi para ulama mengatakan yang afdal dengan iftirash. Kemudian jika dia tidak mampu, lihat di catatan kaki, maka dia tidur berbaring. Ya, tidur berbaring. Berbaring miring. Tidur berbaring miring. Ya. Kemudian dihadapkan ke kiblat. Badannya dihadapkan kiblat. Miring badannya dihadap kiblat. Wajib. Kemudian kalau wajahnya dihadapkan kiblat, nadban, sunnah. Kemudian jika tidak mampu untuk berbaring, miring, maka dengan istalqa, yaitu apa? Terlentang. Nah, terlentang itu level setelah miring. Harus miring dulu, enggak boleh. Duduk enggak bisa, langsung terlentang, enggak boleh. Harus miring dulu, kalau bisa miring, miring dulu. Baring, miring tau ya, berbaring, miring. Kalau terlentang itu kan punggung pas di tempat tidur persis gitu. Kalau miringnya yang di tempat tidur yaitu yang sisi tubuhnya. Ya kalau nggak bisa tidur berbaring miring, terlentang ya ala zuhri maksudnya punggungnya. Kemudian yaitu diangkat kepalanya sedikit. Dengan suatu, misalnya bantal atau apa, agar wajahnya bisa menghadap kiblat. Tahu ya gambarannya? Misalnya kalau di rumah sakit itu kan ada ranjang yang bisa daerah kepala itu, yang situ bisa dinaikkan, nah seperti itu. Kalau ranjangnya nggak bisa seperti itu, ya diberi ganjal, di apa? Diganjal dengan bantal atau apa sehingga daerah kepala itu agak naik, ya, agak naik, sehingga wajah itu tidak menghadap ke langit, tapi menghadap ke kiblat. Intinya gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa, maka kedua telapak kaki nanti yang dihadapkan ke kiblat. Ahmasoy itu lekukan telapak kaki. Kemudian nanti dia yumi'u berisyarat dengan kepala untuk rukuk dan sujud. Nanti rukuk sujudnya isyarat dengan kepala. Kalau tidak mampu kepalanya manggut-manggut, ya, gerak bergerak, maka berisyarat dengan kedipan mata. Di mata kedip, gerak, kedip lagi, gerak lagi. Nah, itu dengan kedipan mata. Kalau misalnya ya, qadaruah misalnya tidak bisa pula berkedip, ya, bisa matanya sakit atau dalam kondisi sakit yang parah sehingga kedipannya sudah susah, ya. Tapi dia sadar, maksudnya akalnya masih ada, maka tetap wajib sholat. Bagaimana caranya? Ajro al arkana ala qalbihi, yaitu melintaskan rukun-rukun sholat dalam hatinya, yaitu apa, membayangkan dia sholat di dalam hati, dia membayangkan sholat nih, takbiratul ihram, habis itu baca al-fatihah, bayangkan ruku, bayangkan itidal sampai selesai, ya, badannya tidak ngapa-ngapain, ya, diem saja karena nggak bisa apa, nggak bisa gerak dia, ya, sampai pun matanya nggak bisa gerak. Ini adalah woyah atau keadaan maksimal, keadaan paling parah dari seorang manusia, tapi masih apa, diwajibkan sholat. Jadi selama akal itu sabit, masih ada, maka wajib sholat. Apapun keadaan badannya, seperti itu ya. Yaitu untuk sholat fardu. Kalau untuk sholat sunnah, boleh dia duduk, meskipun mampu untuk berdiri. Boleh juga sholat sunnah itu dengan berbaring miring, tapi nggak boleh dengan terlentang. Ya. Jika dia mampu itu masih boleh duduk dan berbaring untuk sholat sunnah, tapi nggak boleh dia tidur terlentang. Kemudian ketika rukuk dia posisinya nanti dengan duduk, rukuk dan sujud dia duduk dulu. Sebagaimana kalau ketika sholat fardu itu dia misalnya tidur miring. Bagaimana dengan rukuknya? Kalau dia bisa duduk, ya duduk. Misalnya dia bisa duduk, dia duduk dulu untuk melakukan rukuk dan sujud. Kalau enggak bisa, ya tadi. Allahu a'lam bishawab. Wa qira'atu al-fatihati, membaca al-fatihah. Jika dia tidak mampu, maka membaca 7 ayat selain fatihah. Meskipun 7 ayat ini terpisah-pisah, ya, bukan urut. Ya, misalnya Al-Fatihah nggak bisa. Biasanya Al-Ikhlas, ayat 1. Kemudian Al-Kafirun, ayat 2. Ya, misalnya seperti itu. Diganti dengan 7 ayat selain surat Al-Fatihah. Kalau tidak mampu pula untuk membaca, ya, membaca nggak mampu, maka dengan zikir. Zikir 7 macam zikir. Ya. Atau 7 macam doa. Atau kombinasi zikir dan doa. Ya. Ya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan yang misalnya yang lainnya, ya, itu nanti seperti itu. Dan para fuqaha mengatakan jumlah hurufnya tidak kurang dari jumlah huruf dari surat Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya ar-ruku'u, ruku'. Ruku' secara bahasa inhina, ya, dia apa, merunduk. Cara syar'i inhina khos, merunduk secara khusus. Wa aqaluhu, di catatan kaki. Minimal sah rukuk, yaitu dia merunduk anyan hania sampai rohatahu tanala rohatahu rukbataihi, sampai kedua rohah telapak tangan bisa mencapai dua lutut. Kemarin sudah kita contohkan di daurah Fathul Qorib. Mungkin kita anu lagi, bisa enggak ini anak kamera. di sini. Afan, ini screen-nya masih muncul kitab atau ganti ya? Ganti Ustaz. Ganti Ustaz. Oh, sesuai dengan ini ya, di apa settingnya ini? Ganti Ustaz, setting Ustaz. Ya, ini soalnya tadi video ya. Ya, bentar. Ya, tadi masalah apa? Ruku, ya. Kemarin yang sudah pernah ikut Fathul Qorib bisa sudah tahu, kalau yang belum kita lihatkan. Ya, ini bisa. Ya, ini misalnya ini bentar. Ini apa? Lutut. Rohah ini kan ini rohah ya. Apa? Ya. Sini rohah. Ini rohah. Kalau ini butun asobi, ini rohahnya. Rohah itu harus minimalnya bisa menyentuh lutut. Kalau seandainya disentuhkan ya. Kalau enggak disentuhkan ya enggak apa-apa. Misalnya gini ya enggak apa-apa, kan tidak jadi syarat. Bukan syarat sah ruku. Kalau sampai seperti ini, nah ini kan rohah, telapak tangan bukan jari, bukan ya. Yang ini telapak tangan ini, bukan yang jari. Kalau misalnya belum menyentuh lutut, kemudian dia kayak gini. Ya, yang disentuhkan kok jarinya. Ini belum sah rukunya, jadi sampai harus tersentuh. Nah, ya intinya seperti itu. Sampai rohahnya itu tersentuh apa? Bisa, seandainya rohah ini ya disentuhkan ke lutut, itu bisa menyentuh, berarti itu sudah sah rukunya. Kalau belum bisa menyentuh, maka belum. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai di rukuk. Kemudian disyaratkan ketika rukuk tidak memaksudkan untuk selain rukuk. Misal, orang habis baca Al-Fatihah, gitu kan. Kemudian dia merundukkan badannya untuk mengambil sesuatu atau membunuh misalnya ular gitu kan. Dia kemudian merunduk, ah sekalian rukuk. Nah itu enggak bisa. Ah rukuk saja. Jadi ketika dia rukuk dari berdiri, ketika rukuk, ingin rukuk itu merunduknya niat rukuk. Enggak boleh niat yang lainnya. Kemudian tiba-tiba tadi misalnya dia melihat sesuatu, kemudian otomatis dia merunduk, ah sekalian rukuk, ini enggak bisa. Jadi niatnya ada menyengaja untuk rukuk, harus menyengaja untuk rukuk. Kemudian atumakninatu fihi. Tumakninah di dalam rukuk. Waliktidal, tumakninah seperti apa? Ya, tumakninah itu seukuran baca subhanallah. Atau yaitu ada fasel antara satu rukun dengan rukun yang lain, ya. Antara berdiri, ya, berdiri, habis berdiri, rukuk. Habis rukuk, itidal. Antara berdiri dan itidal itu ada fasalnya. Yaitu berdiri, kemudian rukuk. Ya, berarti ini fasal, kemudian dia itidal. Kalau habis berdiri, langsung rukuk, tek, langsung naik lagi itidal. Nah, ini dia nggak ada fasalnya. Ini nggak sah nanti kalau tidak tumakninah. Belum selesai membaca subhanallah, tidak sudah itidal, maka ini nggak sah. Karena tidak tumak minah. Wali atidalu, kemudian itidal. Setelah bangkit dari rukuk, itidal. Secara bahasa istiqomah, secara syar'i, yaitu orang yang rukuk itu kembali ke posisi sebelum rukuk. Kalau posisinya duduk, ya duduk. Kalau berdiri, berdiri. Sama seperti tadi disyaratkan, yaitu harus menyengaja. Tidak boleh dia kemudian memaksudkan selain itidal. Contohnya di sini misalnya dia rukuk kemudian kaget. Kaget kemudian berdiri. Nah, sekalian itidal, ini enggak boleh. Ya, dia harus kembali rukuk dulu kemudian rukuk lagi, kemudian dia menyengaja untuk i'tidal. Jadi ketika i'tidal itu memaksudkan untuk i'tidal. Wa tumakninatu fihi, kemudian di i'tidal disyaratkan tumakninah pula. Wa sujudu, kemudian sujud. Ya, sujud ini meletakkan 7 anggota. Minimal sujud. Minimal akol itu maksudnya adalah minimal sah. Minimal sahnya seperti apa sujudnya? Karena ini masing-masing itu ada minimalnya, ada maksimalnya, yang abdol. Kayak rukuk tadi minimalnya seperti itu. Kalau yang bagus bagaimana? Ya, rata. Ya. Kepala dan punggung rata. Seperti satu dataran, satu lempeng. Ya. Kalau enggak rata, sah enggak? Ya, sah. Ya. Kemudian jangan, oh ini sholatnya enggak benar, enggak rata. Ya, kurang. Ya, kurang maksimal, tapi ya sudah benar, sudah sah. Ya. Jangan nanti misalnya diartikan seperti itu. Sehingga kita harus mengetahui bentuk minimal sah seperti apa. Ya. Kalau enggak nanti bisa salah paham. Ini rukuknya kok melengkung. Apa? Punggungnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi ya. Ya itu ya iya maksudnya memang enggak afdol tapi itu tetap apa? Sah. Tetap sah. Ya agar tidak salah paham saja sehingga nanti kita ketika menyikapi orang lain juga bisa tepat gitu ya. Jadi ada nilai sah, nilai bentuk minimalnya seperti apa, kemudian pintu afdol, akmal seperti apa. Kalau untuk sujud itu minimalnya itu meletakkan anggota. Itu sini, ya sebagian bahasa roh dari, atau sa'ar atau bahasa roh itu kulit, kulit atau rambut di jabhah, ya, di tempat sholat. Ini harus pakai kamera juga ini. Bolak-balik ya. Oh sudah. Baik. Ini kan ada, kalau bahasa Indonesia saya juga nggak tahu itu jabhah itu bahasa Indonesia apa. Jadi pas yang di tengah-tengah sini, ini nama jabhah. Nah, kalau kan ada di sini, jabin namanya, kanan sama kiri. Nah yang di anggota sujud yang ini. Kalau sini enggak bisa, sini juga enggak bisa gitu loh. Ya, di sini terkadang ada, di sini terkadang ada rambut. Kalau ini tertutupi rambut ya. Maka nanti enggak apa-apa sujud di rambut tersebut ya. Atau di kalau enggak ada rambutnya di kulitnya sini ya, ya. Ini namanya jabhah sini. Jabhah itu di antara ini sini dua ini jabin kanan sama kiri. Kemudian untuk anggota yang lain, dua telapak tangan, ya, kemudian dua lutut, kemudian dua kaki, telapak kaki, itu sebutkan sebagian dari masing-masing. Ini sebagian, nggak harus semuanya ini nempel, ya, sebagian, ya. Kemudian di situ lutut, kemudian apa? Dua telapak kaki. Kemudian disyaratkan ada tahammul ya biroksihi. Dia kepala itu dibebankan ke tempat sujud. Jadi misalnya tempat sujud, ini kepala itu ada, nah, dibebankan. Tidak boleh dia hanya namanya apa ini? Istilahnya cuman bersentuhan ya. Cuman bersentuhan aja. Ini tidak dibebankan ya. Ya tidak mesti ditekan, tapi dibiarkan, kepala itu dibiarkan ambruk gitu kan, sehingga tempat sujud itu terbebani kepala. Nah, kalau kepalanya ditahan, cuman menyentuh ditahan saja, ini tempat sujud tidak terbebani kepala. Kalau dikasih kapas, kapasnya tidak kempes, tidak apa namanya itu tidak ada bekasnya tertekan, ya seperti itu. Ada tahammul yasir, artinya dia memang di nggak sampai ditekankan banget ya, cuman dibebankan saja ya. Intinya kalau nanti ada kapas itu dia tuh membekas di situ. Kemudian juga disarankan tadi ketika sujud tidak memaksudkan yang lain, harus memang menyengaja untuk sujud. Kalau dia nanti tiba-tiba kaget kemudian sujud, ya merunduk sujud, ya dia harus berdiri lagi ya untuk itidal, kemudian harus menyengaja untuk sujud. Kemudian disyaratkan apa? Irtifa asafil ala a'ali. Maksudnya bagaimana? Asafil bagian-bagian bawah seperti sini ya, pinggang ke bawah ya. Mohon maaf pantat gitu. Itu harus diirtifa ya. Diirtifa dinaikkan. Nah, ketika sujud kan gini ya posisinya kan. Ya. Ya. Gimana gambarannya? Gini. Kemudian yang apa? Yang bagian atas pundak kepala itu lebih bawah, lebih rendah daripada bagian pinggang pantat, ya kan? Jadi bagian tubuh yang atas daerah ini apa? Apa namanya? Pundak sini sama kepala itu lebih rendah, ya. Jadi kan ini. Ya, disyaratkan itu sehingga tidak boleh kemudian seperti ini misalnya. Kalau misalnya dia tidak mampu untuk meletakkan jabahnya, kecuali di atas semisal apa bantal, maka tidak wajib untuk melakukannya. Kecuali nanti kalau meletakkan di bantal bisa tankis. Tankis kayak tadi. Tankis itu bagian bawah itu lebih tinggi daripada bagian atasnya. Kemudian disyaratkan tidak sujud di atas mahmul. Mahmul itu barang yang dibawa, dipakai, yang dia yataharoku bitaharukihi, biharokatihi. Dia bergerak barang tadi yang dibawa sesuai mengikuti gerakan al-musoli. Misalnya ini kolan suah. Misalnya kita tutupkan gini ya. Nah, kayak gini. Misalnya, ini kan ikut gerak, kepala gerak-gerak semua. Ini nggak sah kalau tertutup. Nah, nggak sah. Sehingga ya harus ada sebagian, ya enggak mesti semua, sebagian. Misalnya dia punya apa imamah, sorban, kemudian dia menjulur, sorbannya ini agak menjulur gini misalnya, kemudian sujud di situ. Ini enggak sah kalau sorban itu atau bagian kain yang menjulur tadi ikut bergerak. Ikut bergerak. Enggak sah kalau ikut bergerak. Ikut apa? Bergerak. Ikut bergerak bagaimana? Ya orang itu sholat berdiri, dia ikut berdiri terus, dia ikut bergerak. Kalau enggak ikut bergerak tidak mengapa. Ya misalnya kainnya panjang. Kemudian dihamparkan di depannya. Kain ini enggak ikut bergerak maka tidak mengapa. Meskipun kain itu nyambung dengan badannya ya. Nyambung dengan apa? Dengan badannya. Sehingga kalau nah kemudian di sini kalau seperti sapu apa namanya sapu tangan diletakkan itu enggak masalah. Itu bukan mahmul ya. Kalau yang mahmul itu ini di bawah ya, lalu kolan suah sorban ini dia mahmul di bawah di badan. Kalau dia ikut gerak kemudian sujud di atas itu maka tidak boleh. Allah alam bisawab. Kita lanjutkan. Sujud sujud itu sudah kemudian kalau untuk hidung tidak wajib. Hidung hanya sunnah saja. Dalam mazhab hidung sunnah. Sehingga yang wajib tadi jabah, makanya tidak disinggung, hidung itu tidak disinggung. Jadi kalau hidungnya diangkat gitu kan itu tetap sah. Tapi afdolnya ya hidungnya terkena ya tempat sholat juga, tapi nggak wajib. Kemudian waktu makninatu fihi makninah ketika sujud wal julusu baina sajdata ini duduk di antara sujud. Kemudian sama disyaratkan harus menyengaja ketika duduk dan tidak memperpanjang. Ya, catatan kaki, tidak boleh memperpanjang di atas ukuran zikir yang disyariatkan ketika duduk di antara dua sujud, yaitu seukuran minimal tasahud. Tidak boleh dia memperpanjang duduk di antara sujud sehingga rentang waktunya itu melampaui atau sama dengan apa ukuran tasahud. Ya, karena ini termasuk qasir, ya, rukun qasir. Tidak boleh diperpanjang sampai nanti menyerupai apa tasahud. Demikian juga itidal itu juga sama, tidak boleh diperpanjang sehingga nanti melampaui apa seukuran membaca surat Al-Fatihah. Tidak boleh kalau dia amidan aliman, dia sengaja dan tahu hukumnya. Wa tumaninatu fihi, tumanina di antara duduk duduk di antara dua sujud. Kemudian wa tasyahudu al-akhiru, tasyahud akhir, ini juga masuk yaitu rukun. Ini bicara rukunnya. Kemudian wal qu'ud, bacaan, maksudnya tasyahud al-akhir ini bacaan tasyahud akhir. Ya, sebagaimana bacaan sudah pernah yang sudah ma'ruf, yaitu kalau yang sempurnanya ya at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, itu. Kemudian itu namanya tasyahud, ya. Bacaannya wal qu'udu fi, duduk untuk tasahud. Duduk untuk tasahud ini dihitung sendiri, rukun sendiri. Ada hitungannya. Wa sholatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan berselawat pada nabi sallallahu alaihi wasallam di tasahud akhir. Yaitu ketika sudah selesai membaca tasahud. Kemudian wassalamu salam, minimalnya adalah assalamualaikum. Kalau untuk selawat bagaimana? Ya minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad. Itu. Minimalnya itu. Nanti kan rukun ke berapa? 15 selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu sudah sah berarti ya. Tapi yang sempurna ya sholat Ibrahimiyah, sebagaimana sudah kita ketahui. Kemudian salam, yaitu yang dimaksud di sini salam pertama ya, karena salam kedua itu punya sunnah. Kemudian tartib berurutan di antara apa rukun-rukun yang telah disebutkan tadi. Ya, catatan ini tidak kita baca, itu mendetail itu nanti di sujud sahwi ada enggak ya. Kita langsung ke syarat sah sholat. Syurutu sihati sholat, syarat sah sholat. Kalau tadi kan syarat wajib, sekarang syarat sah, kalau tidak terpenuhi maka sholatnya tidak sah. Syurutu sihati sholati khomsata asyara. Ada 15. Pertama al-islamu, islam. Wa tamyizu, tamyiz. Sehingga kalau belum tamyiz, sholatnya tidak sah. Ya. Anak kecil belum tamyiz itu Nah, enggak sah sholatnya. Ibadahnya kan enggak sah. Wa dukhulul waqti, sudah masuk waktunya. Kemudian yang berikutnya, wal ilmu bi fardiyatiha, mengetahui bahasanya itu wajib. Kalau seandainya dia itu ragu-ragu ini fardu wajib enggak sholat ini atau meyakininya sunnah, maka tidak sah. Wala yaqtida fardhon min furudhiha sunnatun sunnatan. Dia tidak meyakini salah satu rukun sholat yang fardu itu diyakini sunnah, ya, yang muayyan ya. Ini sudah pernah di bab wudu ya, sama. Misalnya dia ini Al-Fatihah, ini hukumnya fardu, rukun. Dia yakini sunnah, nah ini enggak sah. Dan harus muayyan. Muayyan itu dia sudah dia tentukan, ini rukuk itu sunnah. Nah itu enggak sah dia meyakini gitu, karena rukuk itu fardu. Tapi kalau mubham itu tidak mengapa di sini ya. Kalau mubham. Mubham itu contohnya ini, Al-Fatihah sama rukuk ini salah satunya itu sunnah. Yang mana? Ya pokoknya salah satunya. Nah, ini mubham, ini la yadur, tidak mengapa. Tapi kalau dia sudah mentakyin rukuk ini sunnah, diyakini sunnah, ditakyin gitu maka tidak sah. Kalau enggak ditakyin masih mubham maka tetap sah. Atau misalnya dia meyakini semuanya itu fardu, nah ini enggak mengapa. Atau meyakini sebagiannya fardu, sebagiannya sunnah. Enggak nyebutkan, pokoknya dalam sholat itu ada yang namanya ada ruku, ada itidal, tasawuf awal, dan seterusnya. Pokoknya itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Keyakinannya seperti itu. Itu tidak mengapa. Asalkan tadi tidak mentakyin salah satu fardu, ditakyin, diyakini sunnah. Wa taharatu 'anil hadatsaini. Kemudian syarat berikutnya, suci dari dua hadas, yaitu hadas asghar dan hadas akbar. Taharah, dia bersuci dari itu dengan air atau dengan debu, tayamum. Kalau tidak menemukan debu, tidak menemukan air, tidak menemukan debu, berarti dia enggak bisa wudu, enggak bisa tayamum, maka sholat li hurmatil waqti wa a'ada. Maka dia sholat untuk li hurmatil waqti, ya, memuliakan waktu, karena waktu sholat itu waktu sholat gak boleh kosong dari sholat, intinya gitu. Nah, ini adalah waktu sholat, gak boleh dia itu mengosongkan waktu untuk sholat, makanya dia harus sholat. Nah, dia gak ada toharah, dia gak apa-apa, nanti dia mengulang, ya, seperti itu. Wa toharatu anin najasati fi saubi, dan toharah suci dari najis di saub pakaiannya. Pakaiannya ini yang termasuk mahmulnya, kemudian al-mulaki li mahmulihi. Mahmul yang dia bawa, misalnya dia bawa ikat pinggang, dia bawa senjata dan lainnya yang dibawa di badannya juga harus suci. Kemudian yang berjumpa dengan yang dibawa. Kemudian wal badan, badannya. Di sini disebutkan di antara termasuk bagian badan itu dakhil ain wal fam wal anf, bagian dalam mata, mulut dan hidung. Kemudian suci juga dimakan tempat, kemudian wasatul aurah, menutup aurat. Aurat secara bahasa anak su kurang. Secara syar'i digunakan untuk ma yahrumu nadhruhu, suatu yang haram dilihat, yaitu semua badan perempuan. Perempuan, meskipun dia perempuan, budak perempuan, maka auratnya adalah semua badannya. Maka haram bagi al-ajnabi untuk melihat semua tubuh dari perempuan tanpa terkecuali. Kemudian bagi laki-laki, jami'u badani rojul. Sama, laki-laki aurat dari sisi, tidak boleh dipandang, itu semua badannya juga. Ya, sehingga al-ajnabi ya, perempuan non mahram haram melihat bagian tubuh laki-laki apapun bagian itu. Ya, kalau dari sisi dilihat itu semuanya sama. Jadi nanti disebutkan di bab nikah tentang masalah ini. Tapi kalau di sini dimaksudkan adalah yang wajib ditutup, yaitu untuk laki-laki di antara pusar dan lutut. Dan ini sama dengan budak perempuan di antara pusar dan lutut. Jadi aurat laki-laki itu ya ini di antara pusar dan lutut, sehingga pusar itu sama lutut bukan aurat. Auratnya di antara itu, akan tapi sebagian pusar dan sebagian lutut wajib ditutup agar bisa merealisasikan menutup bagian di antara pusar dan lutut. Karena ma la yatimu al wajib illa fi fa huwa wajib. Kalau lutut enggak ditutup, itu enggak bisa merealisasikan menutup aurat. Ya pasti ada yang terbuka sedikit. Sehingga sebagian lutut harus ditutup. Ya. Untuk laki-laki ketika sholat apa? Auratnya yaitu antara pusar dan lutut. Kalau perempuan yaitu seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Perempuan merdeka. Kemudian lihat di catatan kaki ada perinciannya. Walil mar'ati untuk perempuan juga ada aurat, yaitu dua aurat ketika di luar sholat. Ketika posisi tidak sholat, perempuan itu punya dua aurat, dua kategori jenis aurat. Yang pertama di hadapan mahram-mahramnya ya, yang laki-laki ya mahram. Kemudian di hadapan perempuan. Kemudian al-mamluk, budak yang dimiliki. Kemudian ketika khulwah bersendirian, ini semua tadi, yaitu aurat perempuan antara pusar dan lutut. Ya, pusar dan lutut. Jadi dia di hadapan mahramnya, ya, kakaknya, bapaknya, ya, dan mahram yang lain, itu yang wajib ditutup pusar dan lutut. Kalau selain itu, kalau terlihat ya tidak ada kewajiban meskipun yang afdolnya ditutup ya. Ya. Di hadapan perempuan yang lain ya, perempuan muslimah ya terlihat misalnya bagian atas dari pusar ya. Ini tidak mengapa, di sini bukan aurat ya. Ya, harus tahu batasannya. Kemudian ketika sendiri, perempuan sendiri ya, ketika perempuan sendiri ada uratnya juga, yaitu antara pusar lutut. Sehingga perempuan sendiri kalau enggak ada hajat ya enggak boleh menampakkan antara pusar dan lutut, karena ini auratnya adalah antara pusar dan lutut ketika fi khulwah, ketika sendiri. Kecuali kalau ada hajat ya, kalau enggak ada hajatnya berarti tidak boleh karena itu aurat. Kemudian yang kedua, perempuan di hadapan perempuan kafir. Di hadapan apa? Perempuan kafir. Tadi kan perempuan muslim, muslimah. Kalau ini kafiroh. Yaitu auratnya adalah yang biasa tidak nampak ketika beraktivitas. Ya. Misalnya tangan, lengan itu masih boleh tidak apa-apa dinampakkan pada perempuan kafir. Tapi kalau misalnya bagian tubuh pusar ke atas itu enggak boleh, karena itu kalau aktivitas itu kan ya tetap enggak nampak. Ini dibedakan antara di hadapan perempuan muslimah dengan kafirah. Kemudian laki-laki juga punya dua aurat. Yang pertama, ketika laki-laki di hadapan perempuan mahram, adik perempuannya, ibunya dan seterusnya. Maka ini mayajibu satruhu fisolah, sama yaitu antara pusar dan lutut. Ya. Juga di hadapan laki-laki. Laki-laki di hadapan laki-laki itu auratnya antara pusar dan lutut. Sehingga enggak boleh misalnya pahanya terlihat oleh laki-laki lain. Karena itu auratnya. Dan yang kedua, ketika sendiri sawatan. Sawatan ini hanya kubul dan dubur saja. Kalau untuk laki-laki lebih ringan. Ya, sehingga dia kalau sendirian, misalnya pahanya terlihat itu. Kalau sendirian enggak apa-apa. Kalau perempuan enggak boleh. Karena tadi kalau perempuan sendirian itu antara pusar dan lutut harus ditutup. Kalau laki-laki hanya sawatan. Kita lanjutkan. Kemudian sampai mana tadi? Satrul aurah, menutup aurat, ini syarat sah salat. Kemudian wastiqbalul qiblah, menghadap kiblat yaitu Ka'bah. Secara yakin ya. Kalau dia memang bisa melihat langsung, enggak ada penghalang antara dia dengan Ka'bah. Terus yakin mengarah ke Ka'bah. Tapi kalau ada penghalang, misalnya tempatnya jauh, tidak bisa terlihat Ka'bahnya ini, maka secara zon saja. Jadi yang dihadap, diarahkan tetap ain, zatnya Ka'bah ya, bukan jihah, bukan arah. Dalam mazhab seperti itu, tetap ainnya. Ainnya itu apa ya? Fisiknya Ka'bah, tapi zon. Ya, bukan arahnya. Misalnya Ka'bah itu di arah barat. Kalau tempat kita Ka'bah di arah barat, maka bukan kita mengarah, yang penting mengarah, yang penting kita sholat menghadap arah barat, bukan. Itu namanya jihah. Kalau dalam mazhab ini yang diarahkan adalah ainnya. Ainnya itu fisiknya. Nah, kalau kita jauh gimana? Ya tetap fisik, tapi zon. Nah, kalau enggak ada penghalang antara mau boleh bisa. Ini mic-nya siapa ini? Hah? Kalau tidak ada penghalang antara kita dengan Ka'bah. Tidak ada penghalang harus yakin, bukan zon. Tapi kalau kita misalnya di tempat kita ini kan ada penghalang, maka dengan zon tapi tetap menghadap ke ainnya. Wastiqbalul qiblah fi ghairi nafilati safar al-mubah. Ini wajib kecuali di sholat nafilah safar yang mubah. Ya, ini ada kaid-kaid seperti ini. Yang pertama nafilah ya. Ya, kemudian dia di posisi safar dan safarnya mubah. Di catatan kaki yaitu yang jais yang terkumpul di situ syarat-syarat bolehnya mengqasar sholat kecuali yaitu masalah panjang atau jaraknya, maka ini tidak disyaratkan. Maksudnya kalau dia yang penting safar dan dalam posisi sudah tidak bisa mendengar seruan sholat Jumat, azan sholat Jumat, maka itu sudah bisa mengambil rukhsah ini, yaitu tidak menghadap ke kiblat, ya, yaitu ketika sholat nafilah. Safarnya nggak mesti, berarti nggak mesti safar yang jauh. Tadi kan menghadap kiblat wajib, tapi kalau ini sholat sunnah safar itu boleh tidak menghadap kiblat. Nah, kemudian di catatan kaki, kalau misalnya dia di perahu kapal ya, di kapal, karena di kapal itu kan dia memungkinkan untuk sholat dengan sempurna, maka dia harus atama menyempurnakan rukuk sujud, kemudian menghadap ke kiblat, nah, karena itu mudah bagi dia melakukannya. Ya, kita ketahui seperti itu ya realitanya. Ya, dia dirinci nanti, kalau dia naik kendaraan, kalau dia di kendaraannya semisal kapal, ya dia harus melakukan rukun-rukun dengan sempurna dan menghadap kiblat. Wa illa jika tidak demikian, yaitu dia misalnya mengendarai rokiban, maka dia menghadap ke kiblat ketika takbiratul ihram saja jika memungkinkan. Kemudian arah perjalanannya adalah arah kiblatnya, ya, untuk selain takbiratul ihram, ya, menghadap ke arah perjalanannya. Kalau takbiratul ihram nanti dia menghadap kiblat, setelah itu kiblatnya ngikut arah perjalanan. Dan dia berisyarat rukuk dan sujud, sujudnya lebih rendah. Itu kalau dia menaiki tunggangan. Kalau berjalan bagaimana? Nah, tadi kan dirinci, ada yang di atas kapal, dia di atas kapal itu dia wajib untuk apa? Menyempurnakan rukun-rukunnya dilakukan secara normal. Kalau dia naik kendaraan, maka naik tunggangan, takbiratul ihram saja yang menghadap kiblat, jika itu sudah dilakukan, selain itu kiblatnya adalah arah tujuannya. Kemudian kalau berjalan, wa in kana masyian, maka dia menghadap kiblat, lihat situ, siwal qiyam wal itidal wa tasyud wa salam. Amma hadhi fayamsi fiha waqiblatuhu jihatu maqsadihi. Ya, selain apa? Selain dia menghadap kiblat, selain apa? Qiyam, berdiri. Ketika membaca Al-Fatihah, kemudian ketika i'tidal, ketika tasyahud, ketika salam. Selain ini menghadap kiblat, ya. Kalau empat ini enggak menghadap kiblat. Dia berjalan tidak menghadap kiblat. Kalau yang empat ini ya, empat ini dia berjalan kiblatnya adalah arah tujuannya. Kalau selain ini apa berarti? Takbiratul ihram. Kemudian apa lagi? Selain itu apa? Takbiratul ihram, terus rukuk. Kemudian apa? Sujud. Dan apa lagi? Duduk di antara dua sujud. Nah, berapa? Empat. Ya, sama. Dan disyaratkan tidak melakukan gerakan-gerakan yang banyak tanpa ada kebutuhan, dan safarnya masih posisi safar, dan tidak menginjak najis yang tidak dimaafkan. Kita lanjutkan. Wasolati syiddatil khauf, tidak diwajibkan menghadap kiblat. Ini dikecualikan yang pertama di sholat sunnah ketika safar, kemudian yang kedua sholat ketika ada keadaan yang sangat takut, ya. Yaitu di peperangan, ya. Ketika misalnya yaitu perangan melawan kaum musyrikin, maka dia sholat semampunya, enggak mesti menghadap kiblat, dan tidak perlu mengulang sholatnya. Watarkul kalam, ini masih masuk apa? Syarat sah sholat, yaitu meninggalkan berbicara. Yaitu dengan saat meninggalkan bicara dengan sengaja, padahal dia tahu bahasa itu haram. Maka sholat batal kalau dia berbicara dua huruf. Ya, dua huruf meskipun tidak memahamkan, tapi kalau satu huruf memahamkan juga membatalkan. Misalnya ki, ya, atau diwako yaki ki, atau dengan dimatkan a, ya. Kemudian dimaafkan, ya, yaitu kalau perkataannya sedikit, yaitu empat kata. Secara uruf menurut Ibnu Hajar, kalau menurut Al-Qalyubi dan Baisan, penulis Bushra Al-Karim, itu 6 kata. Innasya, jika dia lupa. Jadi jika dia lupa, itu dimaafkan, dimaafu kalau perkataannya sedikit. Ya, 4 atau 6. Jika lupa atau sabaqo lisanuhu, atau dia keceplosan, atau dia tidak tahu bahasanya itu haram, ya, itu juga. Atau dia diuzur. Kemudian dia karena apa muncul kata-kata itu karena terkalahkan oleh tertawa atau nangis. Ini tadi kalau sedikit dimaafkan, ya, yaitu 4 atau 6, ya, terjadi ada beda pendapat. Kemudian watarkul af'al al-kathirah, tidak melakukan gerakan yang banyak. Yaitu contohnya 3 gerakan berturut-turut, ya, yang bisa membatalkan itu. Kemudian memukul yang berat, melompat meskipun lupa. Ini gerakan-gerakan yang banyak. Sehingga kalau 3 kali enggak berturut-turut tidak mengapa. Atau 2 kali berturut-turut juga tidak mengapa. Ini 3 kali berturut-turut. Langkah kaki, satu kali melangkah kanan, kemudian kiri, terhitung sudah 2. Ya. Kalau untuk tangan itu dijulurkan, kemudian ditarik lagi, itu 1. Kemudian dan ini gerakan yang banyak yang membatalkan itu yang apa? Gerakan anggota tubuh yang besar, kepala, tangan beserta apa? satu telapak tangan sampai atau sampai lengan, kemudian kaki, ya, badan itu anggota besar. Kalau anggota kecil, misalnya jari, ya, jari gerak-gerak terus itu kecil, enggak apa-apa banyak. Kemudian mata kedip-kedip terus, itu hidung gerak-gerak, itu anggota-anggota kecil enggak mengapa. Ini yang dianggap adalah anggota yang besar, anggota tubuh yang besar, yang berat. Watarkul akli wasurbi, meninggalkan makan dan minum, atau makanan dan minuman. Nomor 6, ini dimaafkan kalau sedikit dan dia lupa atau tidak tahu bahasanya itu haram jika diuzur. Maksudnya diuzur itu jahalnya. Sebagaimana tadi catatan kaki tadi, sebelumnya tadi ada jahlu tahrim, dia tidak, dia itu bodoh, tidak tahu itu haram kalau diuzur. Ya, jadi jahal atau yang diuzur ada yang enggak. Ya, kalau, makanya ini diberi qaid in uziro. Ya. Yang diuzur tadi ya, sudah kita sebutkan dua. Dakwah belum sampai atau baru saja masuk Islam. Itu dua itu. Kemudian watarkul akli wasurbi, meskipun dia dimaafkan kalau sedikit dan lupa, posisi lupa atau dia tidak tahu bahasa itu haram. Kemudian wa'alayam dia ruknun qauliyun au fi'liyun ma'asyaki fi niyati taharumi. Ya, ini anu ya. Ibaratnya agak rumit, tidak biasa. Yaitu wa'alayam dia tidak berlalu satu rukun qauli, ya, misalnya Al-Fatihah rukun qauli atau fi'li, misalnya apa? Ruku, ya. Fi'li. Kemudian ma'asyaki fi niyati taharum. Dalam posisi dia itu yaitu ragu-ragu tentang niat, ya, niat taharum, takbiratul ihram atau takbirnya, atau takbiratul ihramnya. Ragu-ragu tentang apa dia sudah niat atau belum, ya. Dan kemudian yamdi rukun qauli, sudah berlalu dia ada syak di situ, ya. Kemudian sudah sampai dia melewati rukun qauli atau rukun fi'li. Misalnya rukun fi'li di munisalis qauli Fatihah, rukun fi'li itidal. Ma'asaki fi niyati taharum. Atau auyatula zamanu syaki, atau waktu ragu-ragu itu lama, ya. Waktunya lama. Waktu lama di sini sebutkan bi'an yasa'a ruknan. Yang waktu ini bisa dilakukan untuk melakukan rukun. Nah, ini nanti bisa membatalkan. Ya. Nggak boleh terjadi ini. Jadi dia ragu-ragu, ya. Ragu-ragu ini nggak hilang, masih berlanjut, ya. Masih berlanjut. Waktunya lama, ya. Ya, waktunya lama itu lama ini bisa dilakukan dilakukan satu rukun. Ya, itu sudah waktunya lama. Atau dia ragu-ragu ini sampai berlalu rukun qauli atau fi'li. Sampai selesai baca Fatihah. Dia masih ragu-ragu ini sudah niat atau belum. Nah, ini enggak boleh. Sehingga kalau dia ingat bahasanya, oh ternyata tadi sudah niat, ya. Sebelum apa? Sebelum berlalu rukun satu rukun dan sebelum lama waktunya itu, maka tidak batal. Misalnya dia ragu-ragu sudah niat belum, kemudian langsung dia ingat, ya, maka ini tidak batal. Segera ingat maka dia enggak batal. Tapi kalau ini berlangsung lama bisa batalkan. Masih ragu-ragu terus belum ketemu. Nah, sampai dia ke rukun qauli tadi, ya, sudah berlalu rukun qauli atau fi'li. Kemudian wa'allayan biya qot as-shalah, tidak, dia tidak meniatkan untuk memutus sholat, ya. Au yatarot dada fi qat'iha, atau dia ragu-ragu dalam memutus sholat. Wa'ada muta'liki qat'iha bisa'in, dan tidak adanya apa? Harus tidak ada ta'lik untuk memutus sholat tersebut. Yang pertama tadi apa? Tidak meniatkan qat'u sholat, sholatnya diputus. Ya. Kalau dia meniatkan untuk memutus sholat, ya batal. Ya. Di munijalis, walau bil huruj ila sholatin ukhra, dia diputus ingin ganti sholat yang lain, ya, diganti ke sholat yang lain. Karena apa? Kalau seperti itu berarti dia niatnya tidak apa? Tidak tegas, tidak tegas apa niatnya. Atau yataraddadu, dia ragu-ragu, ya. Dia ragu-ragu dalam memutus niatnya. Dia mau di apa? Dilanjutkan atau tidak. Nah, itu nanti sudah batal saat itu juga. Karena alasannya adalah tidak jazm, niatnya tidak tegas. Ini disyaratkan niat harus tegas. Kemudian nanti sholat juga batal dengan niatnya dirubah ke sholat yang lain. Kecuali kalau yang tidak batal itu, dia merubah sholat fardu menjadi nafal mutlak. Nah, itu baru tidak batal. Tapi kalau dirubah ke nafal yang muayyan, bukan mutlak, atau ke fardu yang lain, batal sholatnya. Kemudian ada muta'liq, dikaitkan, digantungkan dengan sesuatu. Meskipun sesuatu itu muhal, tidak bisa terjadi. Itu misalnya mengumpulkan dua yang bertentangan. Jika demikian dan demikian, maka saya putus sholatnya. Nah, itu dia menta'liq. Misalnya jika nanti turun hujan, maka saya batalkan sholatnya, putus sholat saya. Saat itu juga sholatnya batal. Ya, meskipun tidak terjadi ya ta'lik tersebut. Nah, itu seperti itu. Bahkan meskipun ta'liknya adalah suatu yang muhal, tidak memungkinkan terjadi. Allahu a'lam bishawab. Banyak sekali nih pertanyaan. Mutaqatim sama muqarin sudah ya. Ya, tadi meningginya matahari sekitar 15 sampai 16 menit ya, sekitar itu. Jika sholat jamak takdim, zuhur dan asar, maka habis itu tidak boleh sholat lagi ya tadi, meskipun di jamak, ya kan? Karena dia berarti sudah melakukan sholat asar, nggak boleh sholat lagi. Di Mekah tidak ada larangan ya, tadi sudah disebutkan secara mutlak. Kalau untuk hari Jumat tidak ada larangan sholat di waktu istiwa. Kalau Islam dan nggak tahu apa-apa, belum sampai dakwah. Tapi belum sampai dakwah itu kalau tempatnya jauh dari para ulama. Kalau sudah berkumpul dengan kaum muslimin, ya tidak ada alasan. Jadi dua tadi, masih baru masuk Islam. Yang kedua, tempatnya jauh dari ulama. Ya. Kalau dia hidup di bersampur dengan kaum muslimin, tidak boleh dia kemudian mengatakan saya jahil, tidak tahu. Jadi kan dia nggak menuntut ilmu, kan menuntut ilmu kan wajib. Ya, untuk halal yang apa? Yang berkaitan dengan dirinya sendiri kan wajib ain. Yang orang buta dan tuli dari lahir, ya. Sehingga dia semaja orang tidak terkena dakwah. Tapi kalau dia sudah pernah terkena ya wajib. Ya, misalnya dia sudah bisa tamyiz, sudah paham, kemudian diberi dakwah, habis itu terjadi tuli dan buta ya wajib, berarti dakwah sudah sampai. Ini kalau asli dari lahir. Kemudian tahiyatul masjid ada yang mengatakan itu ya seperti nafal mutlak, artinya dia bisa diwakili dengan sholat yang lain, ya sudah mencukupi dengan sholat yang lain. Talafut biniat sunnah ya dalam mazhab. Takbiratul ihram untuk perempuan ya sama saja, harus diucapkan. Talafut itu ini bukan jahar ya, yang penting itu ada suaranya didengar sendiri. Ya enggak mesti kemudian dengan keras. Ini beda, jahar sama talafut itu beda. Kalau talafut itu keluar suara bisa dengar sendiri, kalau jahar keluar suara didengar orang lain. Ya. Talafut itu bisa dengar telinga sendiri. Kalau lisan digerakkan enggak keluar suara enggak boleh, namanya kumat kamit atau apa ya. Jadi enggak ada suaranya. Itu muncul harus ada ininya ya. Muncul suaranya. Tidak mampu berdiri, sholat duduk tidak diulang. Allahu a'lam bishawab. Kalau tidak hafal Fatihah, boleh membaca tulisan? Boleh. Boleh. Kalau enggak hafal Fatihah, boleh ditalkin, boleh membaca. Nah, kalau enggak bisa membaca, baru beralih ke tadi zikir. Kalau bisa membaca, boleh baca mushaf. Atau ditalkin juga boleh. Ada orang di sampingnya mentalkin. Dituntun. Walaupun hukum doa rukuk sunnah tetap harus rukuk selama orang, bukan selama membaca doa, selama tumakninah. Makanya yang empat tadi, rukuk, itidal, sujud, guna duduk di antara sujud itu harus ada tumakninah karena di situ tidak disyaratkan membaca. Nanti kan ada sunnah-sunnah sholat ya, nanti kita singgung. Artinya, kalau dia rukuk nggak baca apa-apa itu sah sholatnya. Tapi harus tumakninah, seukuran bisa membaca subhanallah. Makanya di situ diberi catatan tumakninah. Kalau berdiri, enggak ada catatan kok iman tadi apa qiyam tumakninah enggak ada. Karena apa? Kalau karena berdiri itu harus baca Al-Fatihah, pasti tumakninah. Tasahud juga sama. Nah, bagian rukun gerakan yang di situ tidak ada kewajiban baca zikir di situ dikasih embel-embel tumakninah, ya. Tempat sujud ya tadi disyaratkan harus bagian bawah badan harus ke atas. Mukena ya intinya tadi kalau misalnya apa itu mahmul ikut bergerak tidak boleh. Ikut bergerak tidak boleh. Menambahkan sayyidina dalam sholat ada yang membolehkan dalam mazhab. Karena itu termasuk adab gitu ya. Tidak dibaca ya tidak mengapa, mencukupkan dengan apa yang ada. Apa mic yang kita bawa termasuk? Ya yang pokoknya yang kita ini ya. Ya termasuk mahmul. Yang nempel-nempel di badan. Jumat, ya Jumat dari tempat dia ya, tempat dia Jumatan. Kalau sob di depan kosong, dia maju, tapi caranya berhenti dulu. Biar terputus. Ya itu dulu ya, sudah. Waktunya sudah lewat. Mohon maaf tidak semuanya bisa terjawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.